Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa di pagi hari ini Allah memberikan begitu banyak kenikmatan. Kita sambut dengan bersyukur, dengan mendekatkan diri kepada yang maha pemberi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila mana kita mensyukuri nikmat Allah, akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, kurang saja diberikan ini, mengeluh saja, azab Allah sungguh sangat berat. Na'udzubillah wa na'udzubillah min zalik. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, alhamdulillah Anda masih beserta mimbar Nusalam setiap hari Kamis pagi di televisi tercinta kita. Dan juga ibu-ibu di studio dari Jamiatul Husna, ya, di bawah Majlis Zikir Nurussalam. Alhamdulillah ngaji ya di mimbar Nurussalam di pagi hari ini. Semoga kedatangan kita mendapat rahmat dari Allah SWT, kepulangan kita mendapat ampunannya, yang setidak-tidaknya kita dapat bersilaturahim, pahalanya besar, mendapat ilmu, pahalanya besar. Alhamdulillah pagi hari ini juga bertemu kita lagi dengan guru kita tercinta, Buya Tuanku Bagindo Dr. Anus Muhammad Leta. Apa kabar? Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Nikmat betul ketemu Buya nih, sejuk. Jauh-jauh dari Sumatera Barat naik pesawat berapa lama tuh? Satu jam setengah. Gak jauh ya. Jauhnya dari Soekarno-Hatta malahan. Iya. Sampai dua jam. Tapi sehat ya Buya ya. Alhamdulillah. Walaupun usia sudah 77 tahun, insya Allah sehat, berikan oleh Allah SWT. Buya, di pagi hari ini pengajian kita adalah memelihara dunia untuk akhirat. Tentu saja untuk menuju akhirat itu kita harus memelihara kehidupan kita di dunia ini. Allah memberikan kita umur, Allah memberikan kita kesempatan, segala macam. Allah memfasilitasi kehidupan kita untuk menuju akhirat nanti. Nah, kira-kira apa yang Buya akan begitu, catatannya begitu hebat mengenai memelihara dunia untuk akhirat. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pirsawan, pada pagi ini insyaallah kami bersama-sama ibu-ibu berdua nih Pak Rifai, mencoba memberikan informasi, penjelasan, mudah-mudahan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin. Di mana tadi sudah dikatakan bahwa memelihara dunia untuk akhirat. Sebab memang keberhasilan kita di akhirat ini tergantung keberhasilan di dunia. Makanya dunia ini adalah bekal kita untuk akhirat. Makanya Rasulullah mengingatkan Allah kepada kita, laisa bi khairikum man taraka dunyahu ila lil akhiratihi wala akhiratihi li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Fa inna dunya balagun ila al akhirah wala takunu kallan 'ala an-nas. Artinya, bukan orang yang baik di antaramu, orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat karena mengejar dunia. sehingga dapat mencapai keduanya. Kata Rasulullah, yaitu dunia dan akhirat. Karena dunia adalah bekal untuk akhirat, dan kamu jangan menyandarkan diri pada belas kasihan orang lain. Jadi berarti setiap kita harus mempunyai aktivitas. Sebab memang di dalam hidup kita ini ada empat yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi artinya bagaimana kita menerima tanggung jawab. Kemudian di samping tanggung jawab juga kita perlu adanya aktivitas. Nah, untuk adanya aktivitas perlu adanya gagasan. Harus kita mempunyai gagasan dalam hidup ini. Ah, kemudian baru ada evaluasi, kita menilai untuk kelanjutannya. Jadi evaluasi itu bisa berbentuk pengawasan, bisa berbentuk penelitian, sehingga hasilnya tadi nanti bisa menentukan dengan yang baik. So semua seperti tadi kita katakan, amal saleh tidak bisa kita capai tanpa kita mengambil manfaatan di dunia ini. So akhirat adalah hanya balasan. Orang tidak mungkin lagi beramal saleh di akhirat, beribadah di akhirat, tobat di akhirat, minta ampun di akhirat, tidak ada lagi. Semuanya itu adalah kita lakukan di dunia. Nah, oleh sebab itu makanya Rasulullah menekankan lagi, ya'mali dunyaka ta'isu abada ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'annaka ta'isu. Tamu itu kada. Berusahalah engkau mencari dunia ini seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi siap pula engkau beramal. Karena apa? Karena kematian mendadak datangnya. Besok tak kapan kita tidak tahu. Hari ini saja kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang pada kita. Walaupun banyak ramalan, ada ini, ada ini, ada ini, itu kan ramalan manusia. Itu hanya kan penelitian akal. Yang paling menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak sekarang ini masyarakat, apalagi di Sumatera Barat, buncah itu sekarang karena pendapat manusia ramalan begini, begini, orang sudah ribut. Padahal tidak terjadi apa-apa kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ya tidak. Nah, oleh sebab itu makanya manusia disuruh seolah-olah dia hidup selama-lamanya. Begitulah bagaimana kita mengolah dunia ini. Sebab dunia ini memang diserahkan kepada manusia. Sakharalakum ma fis samawati wal ardh. Apa yang di langit dan yang di bumi diserahkan ke manusia. Makanya manusia itu diberi fungsinya dua. Yang pertama sebagai hamba Allah, tugasnya beribadah, taat dan patuh kepada Allah. Inna wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia aku jadikan kemahiran untuk beribadah kepada aku. Fungsi yang kedua manusia adalah menjadi khalifah, mewakili Allah untuk menguasai alam ini. Yang mampu menguasai alam ini sesudah Allah hanya manusia. Ini jailun yang adi khalifah. Sebagai khalifah manusia harus mampu menguasai alam ini. Selain manusia tidak sanggup menguasai alam ini. Nah, untuk itu maka manusia harus berakal. Dengan akal dia bisa berilmu. Jadi manusia tidak bisa berilmu tanpa akal. Akal tidak ada gunanya kalau ilmu tidak ada. Nah, itu makanya kata Rasulullah, khairul dunia ma'al ilmi wa khairul akhirah ma'al ilmi wa khairuhuma ma'al ilmi. Kalau ingin kita hidup baik di dunia ini, harus berilmu. Ingin juga baik di akhirat, harus berilmu. Ingin baik dua-duanya, harus dengan ilmu. Makanya di dalam Islam itu, iman, ilmu, amal. Sebab ilmu tanpa iman, dia akan sesat. Amal tanpa iman, dia akan berbahaya. Makanya iman, ilmu, amal harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu makanya manusia harus menundukkan. Untuk itu bagaimana? Manusia diberi kemampuan akal. Untuk apa? Menguasai ilmu dan teknologi. Dengan ilmu dan teknologilah manusia menaklukkan akal ini. Makanya manusia sebagai khalifah harus menyusun kebudayaan. Iya. Yang punya budaya hanya manusia. Walaupun burung tempua atau burung tempua. Sarangnya begitu bagus, tapi sampai hari kiamat tetap sarangnya begitu juga, enggak berubah-ubah. Tapi manusia sarangnya tidak. Dari tidak bersarang sampai sarangnya di atas kayu, sampai sekarangnya bertingkat-tingkat sarangnya. Jadi selalu ada perubahan terus. Tanda manusia diberi berbudaya. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Untuk masalah dunia silakan, selama tidak melanggar keimanan dan akidah. Boleh. Berarti kita sekarang ini jangan pula ribut orang nanti itu sudah bid'ah itu. Zikir bersama itu sama Nabi kayak begini tidak ada. Ini bukan masalah akidah, ini masalah metode. Bagaimana metode menarik masyarakat supaya ingat kepada Allah? Iya. Ini metode sama saja. Di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir. Tapi bagaimana metode untuk memahami Al-Quran? Harus ada lahir ilmu tafsir. Ada di zaman Nabi ilmu tafsir? Gak ada. Ilmu fikih ada? Tajwid. Tajwid ada? Gak ada. Gak ada. Tapi kenapa diadakan? Karena ini untuk memperkokoh. Karena ini malah memperkuat akidah. Sama saja. Di zaman Nabi, Nabi pergi ke Mekah naik unta. Kalau kita sekarang naik unta, kapan sampai ke sana? Ontanya juga enggak sebanyak orang sekarang. Oh iya, ontanya juga enggak sebanyak orang sekarang. 200 ribu orang Indonesia, mana jadi unta 200 ribu ini? Iya apa tidak? Nah, tapi ada metode. Kenapa? Karena buat manusia namanya teknologi. Sebut ada pesawat terbang. Dulu, saya dulu naik haji dari Mekah ke Madinah enggak pakai AC. Panas sekali. Sekarang pakai AC. Dulu di Arafah enggak pakai AC, sekarang pakai AC. Kalau begitu, bid'ah. Zaman Nabi enggak ada pakai AC. Kenapa pakai AC? Wah, enggak boleh gitu dong. Ini metode, cara. Cara itu berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan. Iya atau tidak? Sama saja, yang dicuruh Islam kan menutup aurat. Bagaimana model bajunya? Terserah masing-masing suku bangsa dong. Iya. Ya enggak, su'uban wa kabail. Kan manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya tidak? Berarti ada perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan daerah, perbedaan udara. Ya atau tidak? Itu. Tidak pernah satu kan? Mimbar Nurul Salam berarti beda dong. Iyalah. Iya. Iyalah. Dulu enggak ada TV-TV ini siaran. Nah, sekarang masuk TV kan. Gitu. Iya. Jadi ini kan metode. Metode itu bisa berubah-ubah. Iya. Banyak orang yang tidak memahami sedikit bid'ah. Ada pula aliran tuh dia sendiri juga kita lupa. Kenapa dia pakai jubah? Orang Arab sebelum Islam juga pakai jubah kok. Iya. Bukan sesudah Islam saja, itu bukan pakaian Islam, pakaian budaya Arab. Ya tidak? Iya. Kalau budaya kita ya seperti sekarang ini. Yang pokoknya aurat tertutup. Iya. Ya tidak? Seperti tadi, seperti pagi kemarin kita katakan kan, guna pakaian yang pertama adalah menolak udara, yang kedua untuk identitas, yang ketiga untuk keindahan. Orang berpakaian itu lebih indah daripada tidak berpakaian. Iya. Ya apa tidak? Ya kan? Coba lah uji di cermin nanti kalau tidak. Ya tidak? Yang keempat untuk menutup malu, menutup aurat. Sama beda manusia dengan hewan kan menutup aurat. Yang ketiga menolak kejahatan. Yang kelima menolak kejahatan. Jadi dengan pakaian bisa menolak kejahatan, bisa mengundang kejahatan. Kalau anak gadis berjalan jam 10 pakai baju kurung, pakai jilbab, orang ragu-ragu. Nggak mau anak bujang menyanyi dia. Tapi kalau seluruhnya super mini, dikejar dong itu. Ini orang nih. Undang. Mengundang ini. Ya sudah. Tapi ada yang mikir begini ya. Ini orang apa kuntilanak? Ah, gitu. Makanya macam-macam kan, bisa ragu-ragu kan. Jadi akhirnya malah lebih renah dari orang lagi. Kuntilanak. Nah itu satu contohnya. Ya tidak? Nah, oleh sebab itu makanya kita harus menyelamatkan dunia ini. Supaya kita mendapat amal saleh. Supaya bagaimana? Di akhirat kita mendapat balasan. Nah, untuk menguasai dunia ini, sudah tadi saya katakan. Yang pertama, manusia harus mampu sebagai khalifah menyusun sistem masyarakat bagaimana yang baik. Iya. Sistem sosial. Bagaimana caranya bermasyarakat, bagaimana cara berdemokrasi. So, kalau demokrasi salah-salah susun, bisa berbahaya. Contohnya, iya. orang berjalan 10 orang, 8 orang orang maling, 2 orang orang baik. Kalau secara demokrasi menang orang maling dong. Akhirnya buat undang-undang mempermudah maling, melindungi maling, ini juga dina. Akhirnya maling aja kan orang tadi. Iya atau tidak? Betul tidak? Jadi demokrasi itu harus ada. Apa arahnya, apa tuntunnya, jelas. Sehingga persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi, sehingga betul-betul kita terpilih pemimpin yang baik. Kita ini kan nurus salam. Nur itu kan cahaya, cahaya keselamatan. Kita ingin membuat umat ini selamat. Iya atau tidak? Nah itu. Itu salah satu contoh yang nampak bagi kita. Jadi bagaimana kita tuh sistem masyarakat. Yang kedua sistem politik. Bagaimana politik yang santun, yang sopan, yang beradab. Bukan main pukul, bukan berkelahi, itu bukan politik. Memaki-maki. Maki-maki, memfitnah, menyebar mengadu domba, itu bukan politik. Namanya domba kok. Itu namanya politik domba. Yang politik itu bagaimana? Kalau ini masalah, ini jalan keluar. Iya. Jangan hanya mengatakan masalah tanpa memberikan jalan keluar. Iya. Iya atau tidak? Tapi banyak yang senang begitu ya. Orang senang sekarang ini hanya ya karena memang sekarang sudah kata Nabi, orang yang sangat dibenci Allah tiga macam. Yang pertama orang yang suka mencari-cari kelemahan orang. Marah Tuhan pada dia. Yang kedua orang yang suka mengadu domba. Yang ketiga orang yang senang menyebar fitnah. Wah, itu abghad, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah terjadi. Makanya sekali ini mudah-mudahan dengan nur salam, nur salam kita memberikan kesejukan, cahaya menyiram kehidupan manusia ini. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Ini doa kita bersama. Yeah. Apalagi yang doa ini mayoritas ibu-ibu ini. Yeah. Biasanya al-jannah tuh tahda agamat. Surga ini kan di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Mar'atus salihah. Ibu yang saleh. Kalau ibu yang Toleha. Tolehah enggak bisa. Enggak bisa. Malah dia membawa kekacauan dan neraka ke dunia ini. Kalau Toleha enggak mau hadir di sini. Mau hadir begini. Majlis taklim ngapain mendingan jalan-jalan ya? Iya. Nah, jadi itu tadi yang pertama apa tadi? Yang apa tuh? Ayo. Apa? Tiga macam yang benci Allah. Yang pertama mencari kesalahan orang. Nah. Kedua adu domba. Tiga menyebar fitnah. Coba. Jadi oleh sebab itu makanya kita di dalam sebagai khalifah harus membuat sistem politik yang santun, hormat, demokrasi, tapi mempunyai lebar tabrakan. Semua kita itu demokrasi kan memilih seseorang yang terbaik untuk memimpin kita. Nah, setelah dia dipilih, kita harus tunduk. Iya. Atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Patuhi Allah dan Rasulnya dan pemimpin kamu. Kewajiban mematuhi pemimpin selama pemimpin tidak membawa manusia kepada maksiat. Itu wajib taat kepadanya. Kalau ada salah-salah keliru, tegur yang bagus. Kalau salah-salah tegur secara yang bagus dong, yang sopan. Ya, kritik itu perlu. Iya, kontrol. Kontrol namanya, kritik itu penting. Nabi aja ngeritik, Nabi jadi kritik. Iya. Tapi melalui yang sopan, yang santun. Bukan dengan memfitnah, menghasut-hasut, menggelitik-gelitik gitu kan. Orang gelinjong-gelinjong gitu kan. Gak tahu ngelenjong-ngelenjong ya. Gak tahu ngelenjong-ngelenjong apa tuh. Orang kalau kegeliat kena gelitik kan heboh kan. Oh iya. Nah, itu. Menggeliat-geliat. Menggeliat-geliat itu. Jadi itu seperti itu. Yang ketiga. Sistem, yang keempat. Yang keempat ya. Sistem pendidikan dan ekonomi. Ekonomi harus memberi pemerataan kepada masyarakat. Dirasakan oleh rakyat. Pendidikan harus berbasis akidah, berbasis agama. Kalau pendidikan tidak berbasis agama, seluruh ilmu hanya untuk merusak. Iya, iya. Tidak berdasarkan agama soalnya. Tidak berdasarkan agama, karena tidak adanya moral. Iya. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri Allah diutus innama bu'istu li utammima makarimul akhlak. Aku itu perbaikan akhlak. Kalau akhlak sudah baik, dunianya aman nih. Aman. Nah, ini akhlak ini basisnya adalah ajaran agama. Maka saya katakan tadi, tuntunan manusia itu kan tiga, wahyu, objektif, ya. Hukum alam. Kalau hukum alam kan objektif. Di mana-mana hukum alam ini sama, air membasah, api membakar, seluruh dunia air membasah. Kalau tidak membasah itu bukan air namanya. Iya atau tidak? Nah itu. Itu makanya orang menyebutkan alam terkembang jadi guru. Berguru kepada orang meninggal. Berguru kepada kitab taman. Berguru kepada alam kita yang taman. Alam belum bisa kita baca. Iya. Sekarang ini berapa tingginya ilmu pengetahuan sekarang? Baru 30% dari alam yang dikuasai manusia. Baru 30%. Dikit benar ya? Baru. Walaupun kita sudah merasakan ilmu teknologi sudah hebat segala macam, baru 30%. Coba bayangkan. Dibandingkan dengan ilmu Adam. Adam yang sudah tinggi saja ilmunya bisa digoda setan. Bayangkan, apalagi kita ini kalanya ilmu aja dibangga-banggakan. Adam aja nabi itu. Manusia pertama ilmunya melebihi daripada segala ilmu. Ilmu setan, ilmu malaikat lebih Adam. Nyatanya bisa tergoda. Hanya dengan satu masalah saja. Laktara buah haji sajarah. Jangan engkau dekati pohon tadi, jangan dimakan buahnya. Yang pertama kali dapat godaan siapa? Hawa. Bukan Adam, hanya itu makanya ibu-ibu yang perlu digoda dulu. Makanya untuk menghancurkan suatu bangsa, rusak wanitanya dulu. Kalau wanitanya sudah rusak, bangsa tadi hancur sendirinya. Nggak usah capek-capek. Nggak usah capek-capek. Nggak usah sendiri. Pakai bom atom segala macam. Makanya sekarang intervensi budaya luar biasa masuk kepada bangsa kita sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati mempertahankan jati diri kita sebagai budaya bangsa. Yaitu budaya yang bersumber daripada ajaran agama dan kebudayaan setempat. Ya apa tidak? Ya. Perlu kita renungkan. Nah itulah. Jadi ekonomi tadi harus adil. Berkata benar. Berjalan lurus. Membagi adil. Ini enggak. Ada ikan puyuh atau ikan puyuh? Ya. Ikan puyuh itu kan ikan kecil-kecil kan? Ambil kamu puyuh. Saya lele. Kalau tidak lele saya kamu puyuh. Karena ambil kamu puyuh saya lele. Udah tiga kali membagi yang nama lele tapi dia. Itu kan namanya tidak adil. Iya atau tidak? Nah jadi berkata benar, berjalan lurus, membagi adil. Jadi ekonomi dan pendidikan itu kuncinya. Itu disediakan manusia bagaimana mengatur yang terbaik. Itu tugas manusia. Makanya jadi khalifah di muka bumi ini. Makanya diangkat dia jadi khalifah. Itu ngomong-ngomong pada saat Allah mengatakan bahwa akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, malaikat kan protes dulu ya. Protes dia. Iya. Masa kamu jadikan khalifah? Memang katanya dia punya nafsu, tapi dia punya akal. Kamu punya akal, tapi nafsu tidak ada katanya. Iya. Seorang tidak bisa bergerak kalau tidak punya nafsu. Kalau dihabiskan nafsu sekarang ini bisa bergerak dia. Dia diam aja menung-menung ini. So nafsu itu membuat motivasi orang bisa berbuat. Cuma nafsu perlu dikendalikan. Makanya dikasih sarana puasa. Makanya diberi sarana puasa, diberi agama. Iya. Supaya dia tahu mengendalikan nafsu, tahu yang buruk, yang baik, yang halal, yang haram, yang sah, yang batal. Ini maksudnya. Berarti sarananya Allah kasih peraturan, kasih enggak, sarana tahu. Luar biasa. Ya Allah ini kan orang, Allah ini kan zat yang paling sempurna. Iya. Kalau ada sempurna dia fi ahsani, tapi manusia saja dijadikan sempurna. Coba. Bisa ditambah mata lagi satu lagi enggak? Coba tambah. Mana mau taruh? Supaya lebih jeli gitu. Lebih jeli mana taruh coba? Ditaruh di kening waktu sujud kena. Mana taruh? Ditaruh di jari, ditunjuk waktu makan sambal. Perih. Ya, ditaruh di kaki, maksud waktu pasang sepatu, hilang. Mana taruh lagi? Ditaruh di sini waktu menelantang, kena. Jadi Tuhan sudah memberikan sempurna. Begitu juga hidung, mau ditambah lubang satu lagi, cuma apa? Gimana? Tidak bisa. Jadi manusia itu begitulah kesempurnaannya. Jadi manusia itu diberi pendidikan, ekonomi, bagaimana mengaturnya. Tapi ini caranya. Yeah. Yang pokoknya adil, benar, lurus, jujur. Waktu itu Nabi hijrah itu mengenai perekonomian ya. Iya. Wah, dari perekonomian jahiliyah menjadi yang Islami, luar biasa. Bukan luar biasa. Luar biasa. Bukan. Makanya waktu itu dah puasa itu datang perintahnya kan di Mekah. Di Madinah. Di Madinah. Bukan di Mekah. Rukun Islam ke 5. 2 di Mekah, 3 di Madinah. Di Mekah hanya memantapkan akidah. Yang pertama turun syahadatain. Pengakuan adanya Tuhan. Yang kedua perintah salat. Supaya manusia berkomunikasi. Sesudah mengakui harus merasakan. Untuk merasakan bagaimana? Aqimi sholah. Dzikri. Dirikan salat supaya engkau ingat kepada aku. Jadi orang yang tidak salat, kapan dia ingat Tuhan? Iya. Ya tak? Ya salat aja lupa, berarti tidak salat. Hebat tuh. Ya apa tidak? Iya. Makanya yang pertama kali ditanya nanti di hari kiamat, salat. Oleh sebab itu untuk menyelamatkan dunia ini, aqimis. Karena apa? As-salatu imadud. Salat itu kan tiang agama. Kalau tiang tidak tegak, runtuh. Makanya umat Islam harus ini menegakkan. Itulah makanya tadi saya katakan, nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil. Dua kuncinya dalam memperbaiki rumah tangga. Salat dan mulut yang membaca. Jadi berarti tadi syahadat dan salat di Mekah. Di Mekah memperkuat rohani. Rohani ya. So begitu, kalau rohani lemah, orang akan terarah kepada materialistik. Nah, jadi ini cerita ini kalau rohani lemah nih, supaya ibu tahu ya. Nah, ke contohnya. Kebendaan atau materi membawa kepada lupa dan anti Tuhan. Iya. Itu makanya lahirlah sekularisme, komunisme, karena dia tidak memikirkan rohani. Dia akan lupa Tuhan, ingatnya materi dan anti Tuhan. Baik, supaya seger lagi, kelihatannya pada tegang nih. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita bertambah berbahagia karena mimbar Nur Salam ini memberikan ilmu yang sangat tinggi pada diri kita yang sangat kita butuhkan dalam menata kehidupan ini menuju ke akhirat nanti. Baiklah, diteruskan sedikit Pak, nanti kasih kesempatan bertanya. Ya. Jadi tadi ada 6 macam. Yang pertama tadi, kalau manusia hanya menonjolkan kebendaan, dia akan lupa dan anti Tuhan. Sedangkan kerohanian membawa ingat dan cinta kepada Tuhan. Jadi kalau rohani yang dibangun, timbullah rasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebendaan membawa fitnah dan pengkhianatan. Makanya timbul fitnah sekarang ini karena orang berebut benda. Ya apa tidak? Sedangkan kerohanian kalau jiwa sudah baik, membawa keikhlasan dan kesyukuran. Ikhlas berbuat sesuatu dan syukur kalau dia berhasil. Kenapa engkau melakukan ini? Ikhlas, silakan. Ya, ya. Jangan bau udang di balik batu. Kuning jangan kuning karena kunyit, putih karena kapur. Mendanya ikh ya. Lillahi ta'ala. Ini akan menjadi amal saleh bagi kita. Nah, sekaligus kita menyelamatkan dunia untuk kita menuju akhirat. Yang ketiga adalah kebendaan membawa permusuhan dan kebencian. Timbulnya kalang kabut sekarang ini kan kenapa? Karena berebut benda. Iya. Main tangan, main lempar. Kalau bahasa saya itu pungkang, nama di pungkang dilempar. Jadi kalau hubung dunia itu kahroyat tempat arwah mayat ya, mayat ya, takut mati ya. Orang rata-rata. Yang cinta dunia takut mati. Iya. So kalau mati dia tidak dapat dunia lagi kan? Ya Allah. Nah, itu yang merusak manusia. Mm-hmm. Jadi kerohanian membawa keikhlasan dan tadi kebendaan membawa permusuhan dan kebencian. Sedangkan kerohanian membawa perdamaian dan kecintaan. Kalau rohani bagus, kita kan sama. Sama-sama orang kok. Timbullah sayang menyayang, kasih mengasihi, tolong menolong, bangkitlah penyakit, apa namanya, sifat kegotong royongan. Timbul kebersamaan. So, Islam itu kan agama kebersamaan. Coba lihat. Berjamaah diberi nilai 27 daripada sendirian. Setiap Jumat bagi laki-laki wajib berjamaah. Tiga kali tidak salat Jumat, kafir, kata Rasulullah. Satu bulan setiap tahun berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, Kudua, dan puasa. Ya atau tidak? Ya. Salat Tarawih berjamaah. Coba bayangkan. Sekali seumur hidup bagi yang sanggup berjamaah internasional, naik haji. Internasional berjamaah. Ketemu kita dengan seluruh bangsa di situ. Dengan seluruh warna kulit, dengan seluruh bahasa, dengan seluruh budaya, budaya kita ketemu di sana. Sehingga makin luas. Orang yang luas adalah orang yang mempunyai gagasan yang banyak. Kemudian kerohanian membawa perdamaian dan kecintaan tadi. Yang keempat, kebendaan membawa kezaliman dan kecurangan. Orang kalau ingin menguasai benda, kezaliman. Lihatlah Fir'aun. Karun, payah dia meminta dulu supaya kaya, sesudah kaya sombong, angkuh, kikir. Iya apa tidak? Ya. Akhirnya terbenam masuk tanah semua. Harta karun. Harta karun. Terbenam masuk tanah semua. Sehingga apa yang dapat dalam tanah disebut namanya harta? Harta karun. Sedangkan kerohanian membawa keadilan dan kejujuran. Kalau rohani kotor, dia tidak akan mungkin adil, tidak mungkin jujur. Itu kuncinya. Yang kelima, kebendaan bersifat merusak dan meruntuhkan. Iyalah, sekarang demo merusak, meruntuhkan. Karena yang dilihatnya masalah benda. Bukan masalah akibat, masalah benda. Kalau pengen mampu, kalau ngebangunnya luar biasa. Wah, itu coba. Sedangkan kerohanian bersifat memperbaiki dan membangun. Yang rusak diperbaiki, yang tidak dibangun. Itu bersifat kejiwaan yang bersih. So, dunia ini harus diselamatkan. Bagaimana menyangkut dia kalau tidak ada yang bangun? Ya tidak? Yang terakhir, kebondaan membawa kepincangan hidup dan kemiskinan. Kenapa ada miskin? Karena orang-orang kaya menambah kekayaan tidak pernah puas. Yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Tapi kalau dia mempunyai kerohanian yang baik, kekayaannya dia buat perusahaan, dia buat ini, dia pinjam ke sana, sehingga semua rakyat bekerja dibuatnya. Ya apa tidak? Itu mongkonya dalam Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hibah. Jadi orang sesudah kaya, zakat wajib. Iya, iya. Surat apa? Berikan sedekah kepada yang patut. Surat apa? Hibah kalau ada bangunan-bangunan. Satu, wakaf kalau membuat tempat-tempat ibadah. Hebat itu kalau diikutin bagus ya. Bukan bagus lagi. Kayak pimpinan kita ini ya. Iyalah. Oh, berkah. Berangkatin orang umroh. Saya kaya umumnya. Saya mempunyai uang sekarang 30 triliun. Apa salah saya pinjamkan? Saya bikin suatu pabrik, saya bikin di mana-mana. Ada tanah sana, saya bikin di sana. Ada tanah sana. Sistemnya sistem syariah, bagi hasil. Iya atau tidak? Iya. Bagi hasil dong. Berkah ya. Jadi saya ini tidak ada yang nganggur sekarang lah. Sudah kaya numpuk-numpuk, sudah 1 triliun. Tambah 2 lah, sudah 10, tambah lagi, sudah 30, belum puas lagi. Akhirnya, sudah kayanya 100 triliun, sakit. Rasain dulu. Iya, timbul. Baik, saya rupanya, silakan ada yang mau bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Nur Aisyah, Pak, dari Majlis Taklim Jamiatul Husna Rabwa. Yang ingin saya tanyakan tadi pada pembicaraan di awal, Bapak mengatakan bahwa kita itu harus mencari dunia itu seolah-olah kita akan hidup selamanya. dan kita carilah apa namanya akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Nah, saya bagaimana Pak cara menyikapi kedua hal tersebut supaya hidup kita ini bisa seimbang, Pak? Supaya kita ini bisa mencari apa namanya bisa meraih dunia, identiknya mungkin dunia itu dengan harta, Pak ya. Dan akhirat pun kita raih. Jadi dua-duanya sama seimbang, Pak ya. Bagaimana? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya. Sekarang ada doa kita namanya doa sapu jagat. Iya apa tidak? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah dengan doa saja kita bisa bahagia? Bisa enggak? Bagaimana caranya? Kita bagi. Kalau ingin bahagia di dunia, fid dunya hasanah, ada tiga syarat. Yang pertama, bisihatil badan. Badan harus sehat. So, kesehatan itu utama sesudah iman. Jadi kalau badan sehat, apapun bisa kita kerjakan. Ya apa tidak? Yeah. Coba lah, kita beli mobil, mobil terbeli, kita bisul. Bisa gak duduk? Gak ada gunanya, kan gak sehat. Walaupun mobilnya itu mobil mahal, BMW atau macam-macam lah, yang mahal lah. Ya tidak? Nah itu tidak bisa. Jadi apa tadi? Beli BMW. Tidak, contoh pertama tadi. Sehat. Sehat badan. Jadi kita itu makanya seluruh ajaran Islam membawa badan sehat. Salat menyiapkan badan, puasa menyiapkan badan, apalagi berjamaah menyiapkan badan, apalagi naik haji menyiapkan badan. Ya atau tidak? Ya. Semua membawa kesehatan bagi manusia. Kenapa kita disuruh bangun pagi? Supaya sehat, segar. Iya apa tidak? Ngaji sekarang nih. Ngaji sekarang, supaya sehat. Apa yang sehat? Rohani. Apa yang sehat? Otak. Karena menerima ilmu. Yang kedua, bisyatil ma'isah. Sehat penghidupan. Kalau penghidupan tidak sehat, mana bahagia di dunia ini? Bisa tidak bahagia? Tidak bisa. Untuk sehat penghidupan bagaimana? Harus bekerja keras. Untuk bekerja apa-apa? Harus punya ilmu. Punya ilmu. Harus punya keterampilan. Coba kita lihat dulu. Dulu di bulan puasa, seorang ibu sebulan menjelang puasa panggil anak gadis. Pi, nak, beli kain. Kain putih tuh. Iya. Bikin sepet tangan. Dengan membuat sepet tangan, anak gadis terlatih. Yang pertama sabar, yang kedua tekun, yang ketiga terampil, yang keempat keindahan. Tertanam jiwa anak sabar. Kalau tidak sabar nanti kena penyakit. Yeah. Ya apa tidak? Yeah. Hari puasa tanya ibu, nak nanti bukanya apa? Perbukanya apa nanti? Onde-onde mak, hasingkan si piring, dibungkus dengan sepet tangan tadi. Dibawa ke langgar ke di masjid ke surau. Ya tidak? Buka puasa bersama. Kalau anak gadis pergi ke surau, ke masjid atau ke langgar, ibu mendampingi. Kalau ada bagaimana dia pulang malam nanti? Kalau istri pergi, suami ikut. Tiga beranak pergi. Pergilah ke surau lewat di warung. Orang dulu kan pakai teklek apa namanya? Bakiak. Orang pakai ke bakiak kan? Berlalu berdentang bunyi bakia, melengong bujang di warung. Apa kata bujang? Eh, kita ke surau semua, kita ke langgar semua, ke masjid. Kenapa? Ada dua ya, daya tarik. Yang pertama yang dijinjing, yang kedua yang menjinjing. Makanya di bulan puasa di zaman lampau itu masjid, langgar, surau ramai, karena daya tarik ada. Akhirnya setelah tiba di surau, di masjid atau di langgar, dibagi. Anak gadis sebelah sini, anak bujang sebelah sini, dibatas dengan kain. Ditaruh di sini. Ketupat, lemang, onde-onde, cindol. Maksudnya taruh kan? Anak-anak ngaji. Sudah ngaji kan terasa lapar. Aman. Terasa haus, ada sirup. Ah, minum. Kalau salah si gadis, bujang yang negur. Wah, kata gadis, saya ini harus bertekun, ini malu saya nanti ditegur nanti. Salah. Gadis bujang negur. Yang tua-tua gunanya melihat lampu. Lampu merah, lampu hijau, apa lampu kuning. Kalau lampu merah, hei, kamu ngapain ini? Malu kita. Kalau lampu hijau, dia ngantuk-ngantuk. Artinya aman kan ngaji betul-betul dia. Kalau lampu kuning, hei, jangan begitu, enggak bagus tuh. Begitu. Begitu hebatnya sistem didikan dahulu. Masjid ramai, langgar ramai, surau ramai. Dan anak-anak tanpa disadari tampang pula menemukan jodoh. Jadi berarti keseimbangan ya. Nah, inilah keseimbangan, keseimbangan. Baik, ada dari sini? Ayo. Silakan dari sini. Iya, iya, silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang ingin saya tanyakan mengenai budaya. Tadi kan Buya bilang kita harus bisa melestarikan budaya gitu, kebudayaan. Buya, jadi kalau kita lihat nih banyak sekali budaya-budaya itu yang dicampur adukan dengan peribadatan gitu ya Buya. Seperti misalnya menandakan rasa syukur kepada Allah, misalnya kepada Allah dengan hasil panen yang berlimpah gitu kan. Itu apa namanya ditunjukkannya dengan misal gitu ya, melarung saji atau bagaimana gitu, seperti itu kan. Seperti itu masih ada gitu di budaya kita. Itu apakah hal seperti itu diperbolehkan gitu kan. Jadi budaya yang seperti apa yang memang benar-benar harus kita lestarikan gitu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Sebetulnya budaya itu umpamanya syukuran, kemudian akikah, kitanan, itu kan budaya kita. Jarang tidak ada. Itu gunanya apa? Yang pertama membangun silaturahmi, yang kedua memberikan motivasi. Apa silaturahmi? Semua tetangga, ipar bisan, ya tidak, adik kakak itu berkumpul. Yang selama ini tidak pernah berkumpul, tapi dengan itu dia berkumpul, makan bersama, terjalin silaturahmi. Man ahabbah ayabsutu fi rizqi wa safi asari fal yasirahiba. Orang kalau ingin umur panjang, rezeki murah, perbanyak bersilaturahmi. Orang yang tidak mau bersilaturahmi, umur pendek, rezeki sedikit. Ya apa tidak? Innallaha la yanzulu rahmatan fati umrima. Allah tidak akan mendatangkan rahmat selama orang memutus silaturahmi. Jadi itu gunanya diadakan akikah, diundang silaturahmi. Bagus. Kitanan silaturahmi. Pengantinan silaturahmi. Akikah. Akikah silaturahmi. Surat di samping akikah itu menyatakan bahasa anak ini jelas kelahirnya punya bapak, punya ayah. Kalau dari Minang itu punya bako, kan? Bako, ya. Bako. Artinya pihak ayah kan bako namanya. Ya tidak. Jadi orang bangga. Tapi kalau anak tidak punya ayah, tidak punya bako, kalau diakikahkan orang tanya, kok dapat anak aja, di mana datangnya? Kalau gitu kan? Itu i'lan memberitahukan. Begitu juga syukuran. Umpamanya dia ke sawah, dia sudah berniat. Andai kata nanti padi saya berhasil, saya akan syukuran. Syukuran di dalam diri, fa'amma bini'amati rabbika fahadis. Itu fahadis. Tanda bersyukuran itulah. Di bawah ini dipanggil di sana, segala macam kan. Family di segala macam, mari kita makan bersama. Sambil berdoa kepada Allah, minta syukuran. Kadang-kadang dipanggil ustadznya dah. Yang berdoa, tak bagus, itu kan bagus. Sehingga orang selalu ingat kepada Allah. Dengan adanya hal yang demikian, anak-anak termotivasi. Kalau ada khitanan, wah saya juga mau kata makoran. Dengan kata makoran saya diarah ke sana ke sini. Timbul motivasi. Karena kan ada cara arah-arah kan orang tidak ada motivasi sekarang. Tapi sekarang masalahnya kan ada yang ngebuang-buang itu, sasaji gitu, ngelarung. Itu yang mubazir dilarang, tidak boleh. Yang mubazir itu tidak boleh. itu harus dimanfaatkan. Iya. Sebab semua ini harus bermanfaat. Yang dikatakan hemat itu apa? Bermanfaat. Bukan kikir. Kikir dengan hemat berlain. Kalau hemat sesuatu itu digunakan yang memberikan manfaat. Kalau royal tidak. Tidak tentu dibuang-buang itu aja. Ini masalah. Ya. Baiklah pemirsa. Ya? Sudah paham ya? Baik pemirsa, waktu juga rupanya yang akan memisahkan kita untuk pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Pengajian begitu indah. Tentu saja nikmat kalau sudah bicara-bicara masalah silaturahim dan kemudian juga memelihara, rupanya termasuk memelihara dunia untuk akhirat itu ya. Baiklah, kita dengarkan kesimpulan dari Buya Letter mengenai pengajian kita memelihara dunia untuk akhirat. Silakan ya. Oleh sebab itu makanya Rasulullah mengingatkan ini sebagai penutup kaji kita, ada tiga perkara yang membinasakan, kata Rasulullah. Yang pertama, salasun muhlikat hawahu mutba wasakh mutaun wa ijabun almar'i binafsih. Ada tiga perkara yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi bukan menyelamatkan dunia, malah menghancurkan dunia. Karena hawa nafsu tidak terkendali, hutan dirambah, habis. Timbullah longsor. Banjir. Banjir. Lingkungan dirusak. Timbullah bermacam-macam penyakit. Ya apa tidak? Yang kedua, kekikiran yang dipatuhi. Kikir. Bukan hemat tadi, kikir. Kikir dipelihara. Kikir yang dipatuhi dipelihara. Pokoknya harus. Jadi tidak mau dia mengeluarkan sedikit pun hasil yang pada di tangannya. Jangankan mengeluarkan untuk zakat aja tidak mau dia. Itu kikir. Dan kekikir itu akan merusak dirinya sendiri nanti. Sebab banyak orang punya harta, akhirnya sesudah dia banyak harta sakit. Dia tidak bisa menikmati sama sekali. Pergi ke dokter, kata dokter, bapak pantang ini, apa cuma yang boleh? Bapak cuma boleh makan sayur. Kalau untuk jadi kambing, berapa banyak duit? Sayur, kambing semua sayur makannya dah. Ke dokternya juga telat, soalnya telat. Sayang. Oh sayang kalau iya, sayang itu karena duit mau tumpuk terus. Yang ketiga, seseorang yang senang membanggakan dirinya. Itu akan merusak perbaikan dunia dan tidak akan membawa nanti jalan kita ke akhirat. Oleh sebab itu mari kita hindarilah. Yang tiga masalah tadi, insya Allah dunia ini kita manfaatkan untuk perbaikan hidup kita di akhirat nanti, di mana insya Allah amal saleh menjadi dandanan hidup kita selama kita menjalani hidup yang tidak kita tahu kapan hidup ini akan berhenti. Amin. Baiklah pemirsa dan juga saudara kami di studio, demikian akhir daripada pengajian kita dan kesimpulannya. Sebelum doa, kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pengajian kita mendapat ridho dari Allah SWT. Dan juga pemirsa, di akhir tahun ini juga Allah senantiasa memberikan rezeki yang halalan yang barokah. Dan juga pengajian kita mudah-mudahan bertambah maju. Akhirnya marilah kita berdoa sama-sama dipimpin oleh Buya Letter. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم ربنا taqabbal minna du'ana wa salatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Berilah kami kebahagiaan hidup untuk dunia dan akhirat. Amin. Jadikanlah semua amal dan perbuatan saleh menjadi amal saleh yang kau ridai ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan. Amin. Untuk melaksanakan perintah-Mu. Amin. Mempunyai kekuatan untuk menghentikan larangan-Mu. Amin. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah bangsa kami. Amin. Selamatkanlah negara kami. Amin. Selamatkanlah masa depan kami. Amin. Kembalikanlah umat kami, bangsa kami, selalu mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Mujibas Sa'ilin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil az-zalimin biz-zalimin. Allahumma واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي محمد خير البشر خاتم والحمد لله.